Judulnya adalah OAOE. Kita bermain bersama Edot Arisna. Lagunya buat teman-teman semeriming semuanya. Buat teman-teman di hotel siang mendahari ya. Ada laki-laki perkasa, orang segede itu boleh dipanggul ya. Asik, semriwing semuanya. Teman-teman dari Lebak, selamat siang. Kabul, Arif, Konyil Prajuda, Dukul, selamat siang Dukul. Hey, hey, hey kawan, ayo kembali yang turun itu nahan. lagu O A O E. Sesok nek ketemu romansa bisa dijaluk lagune O A O E ya.